dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ra rampung, pengasih karo penyayangi bedane apa? Ora jelas. Tapi nek basa Jawa beres. Bismillah iklawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko rampung. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus di Indonesia, kenapa menang pengadilan? Kan tadi saksi. Saksi apa? Saksi nyolong PTE si mati loh. Lah ngapa tadi saksi? Ya aku roh soalnya saya melihat dengan mata kepala, maka saya jadi saksi. Berarti yang namanya saya bersaksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala. Lah nek asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, petruk sampean roh Gusti Allah. Lho rada nek basa Jawa beres. Asyhadu nekseni sapa ingsun. Alla ilaha illallah, ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Beres wis angel. Lha basa mulo wong nek ngomong nganggo basa Jawa, Quran ngaji nganggo basa Quran kok dibaca di Jawa, rampung nek basa Indonesia konslet. Mulo ana majelis tafsir nganggo basa Indonesia konslete. Iki bahasa kok. Coba sampean ya. Nek basa Jawa menak. Prigi. Prigi nyong. Lengkap ta ya ge. Aku isun ana enyong. Ya apa? Piye? Priwe? Prigi. Loh ini dari situ kita bisa lihat betapa orang kita ini makanya dadi bongso. Diku iso lihat betul karena variasinya banyak bongso tuwek. Panganan. Apa ana wong kok panganan beraneka macam nek gak wong Jawa ora enek kok. Coba wong Arab niku paling ya roti, gandum nika, kurma, daging, betul. Ora ana kok wong Arab zaman semono njuk mangan cipluan mboten enten. Gedhang mboten enten. Lho tiyang Prancis iki lho nggih. Wonten antropolog muridipun Denis Lombard. Niku ngulang teng UI waktu niku nggih. Diminta untuk seminar ngoten niku mawon. Ya Allah. Sak jam niku 350 juta. Saking pintere wong niku profesor dok. Dokter. Lah kali kula tak jak dolan tak inepno teng vila teng Bogor mriko. Lah ngajeng vilane ku enten gedhang mateng, kula tebang, kula suguhno dhek nesu kali kula. Pak Kyai, jangan ditebang itu pisangnya. Lah kenapa? Ambil aja buahnya biar nanti berbuah lagi. Goblok kira ngerti. Lho iki profesor dokter ora ngerti nek gedhang niku nek pun ditebang niku mboten uwah malih mboten roh. Terus njaluk sesuatu yang manis tapi bukan gula putih. Ya kalih kula ya tak kei gula abang. Dadi gawe teh pakai gula merah. Senenge mboten umum ini baru. Good good. Akhire kalih kula tak jak lunga wong saking senenge gula abang. Neng dinti kok kula abang niku. Kula jak dolan teng Purworejo. Dheke mboten tak kandhani, kula jak teng ngene tiyang gawe gula. Bareng ana legen medhun, digodhog, diudhek woke krowi ngeten, kringete mlotos-mlotos neng bae niku. Karo cempret kabeh ngoten niku. Dheke ora ngerti sik, oh ini proses pembuatan apa? Engko deloken kula ya ngoten niku. Warang diudek terus niku suwe-suwe tiyang niki wong jenenge pun meh mateng gula niki dicithak ngoten. Nah begitu bar dicithak niku dhek kok padha karo sing digawa iki. Nah iki ha yo gawe niku sing mbok pangan niku yo padha karo kene iki. Oh no, mati deh. Gak igenis gimana kalau saya mati? Nek ngene iki garae mati wong Indonesia wis entek ket biyen karo-karo. Dari makanan dokumen, makanan-makanan kita beraneka macam. Bahkan wong Eropa niku ndelok wong Jawa iso mangan gadung niku gumun.